Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah alal kifayati, disunahkan melakukan azan dan iqomah. Jadi ini fa'ilnya di dalam kurung ini ya. Disunahkan kifayah. Jadi kifayah ini tidak hanya dimiliki oleh hukum fardu saja. Yang sering kita dengarkan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu hukum sunnah juga sama. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain itu ya pengertiannya seperti fardu ain, kesunahan yang semua orang disunahkan melakukannya. Dalam arti kalau dilakukan orang lain, kesunahan itu belum bisa gugur. Jadi sunnah kifayah itu artinya sama seperti fardu kifayah ya, kesunahan yang untuk menggugurkannya cukup dilakukan oleh sebagian orang. Jadi tidak harus dilakukan semua orang. Wa yahsulu bi fi'lil ba'di. Jadi karena azan dan iqamah ini kesunahannya kifayah, maka kesunahan itu bisa dihasilkan dengan perbuatan sebagian orang. Jadi kalau sudah dilakukan sebagian orang, kesunahan itu sudah gugur. Adzanun wal iqamah, ini fa'il dari yusannu. Jadi disunahkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Kesunahan ini berdasarkan dari li khabaris sahihaini, berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim yang berbunyi idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, ini perintah yang tegas ya dari Nabi. Jika salat telah datang, jika waktu salat telah datang, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Jadi inilah perintah, inilah falyu'adzin. Ini kalau di pembahasan nahwu atau sharaf ini lamnya lam amr ya, lam amr, lam yang digunakan untuk memerintahkan. Tetapi yang diperintahkan itu tidak berupa mukhatab ya. Falyu'adzin lakum ahadukum. Jadi ini perintah mengumandangkan azan. Kesunahan ini berlaku li zakarin, untuk laki-laki. Jadi kesunahan azan hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. Walau sobian, walaupun masih kecil. Jadi anak kecil mengumandangkan adzan itu sudah bisa menggugurkan kesunahan adzan. Wa munfaridan, dan berlaku pula walaupun sendiri. Jadi seorang yang sholat sendirian itu dia juga masih disunahkan mengumandangkan adzan. Wa in sami'a adzanan min ghairihi alal mu'tamad, walaupun mendengarkan azan orang lain. Jadi seorang yang ingin sholat, di saat dia mendengarkan azan orang lain, dia masih disunahkan mengumandangkan azan untuk dirinya sendiri ya, alal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad. Jadi ada perkhilafan, seorang yang sudah mendengarkan azan dari orang lain, apakah masih disunahkan azan lagi? Itu ada perkhilafan. Kalau menurut mu'tamad ini masih disunahkan, khilafan lima fi syarhi Muslim. Berbeda dengan penjelasan yang ada di syarah kitab Muslim. Kalau di syarah kitab Muslim ini tidak mensunahkan ya, tidak mensunahkan seorang yang sudah mendengarkan azan dari orang lain. Ini tidak dijelaskan ya, syarah Muslim ini, syarah yang ditulis siapa tidak dijelaskan. Tetapi biasanya kalau biasanya syarah Muslim itu yang terkenal di madzhab Syafi'i, syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Na'am, in sami'a adzanal jama'ah wa arada sholata ma'ahum lam yusanna lahu alal auja'. Jadi memang ada perkhilafan, dan menurut pendapat mu'tamad masih tetap disunahkan masih tetap disunahkan mengumandangkan azan walaupun mendengarkan azan dari orang lain. Akan tetapi jika seseorang mendengarkan azan untuk jamaah, ya, saya ulangi, bila seseorang mendengarkan azan untuk jamaah dan dia ingin melakukan sholat bersamanya, maka tidak disunahkan lagi mengumandangkan azan baginya. Jadi kesunahan azan yang masih berlaku walaupun mendengarkan azan orang lain itu terkhusus bila sholat tidak bersama azan itu, sholat tidak bersama dengan azan yang didengarnya. Jadi mendengarkan azan untuk jamaah dan ingin sholat bersama jamaah itu tidak disunahkan lagi mengumandangkan adzan alal aujahi, menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Limaktubatin, kesunahan adzan itu juga hanya berlaku untuk sholat fardu, ya, untuk sholat lima waktu. Walau fa'itatan, walaupun yang dilakukan berupa sholat fa'itah, sholat yang keluar dari waktunya. Duna goiriha, tidak disunahkan untuk selain sholat maktubah. Contoh goiriha, jadi kaf ini contoh goiriha, kasunani, seperti beberapa kesunahan, wa sholatil janazati, dan contoh yang lain sholat jenazah, wal manduroti, dan sholat yang dinadari, sholat yang dinadari. Walawikta soro ala ahadihima linnahwi dhiki waktin fal adhanu awlabihi. Bila seseorang hanya ingin melakukan satu dari dua kesunahan itu, jadi ahadihima ini kembalinya ke adhan dan iqomah, ya. Jadi kesunahannya mengucapkan dua, yaitu adhan dan iqomah. Tetapi andai kata seseorang hanya memiliki satu pilihan, hanya mampu melakukan satu dari keduanya karena waktu sholat sudah sempit, maka yang lebih baik memilih adzan, ya. Fal adzanu aula bi. Jadi pilihan antara adzan dan iqamah, bila keduanya tidak bisa dilakukan secara bersama, maka disunahkan untuk memilih adzan saja. Wa yusannu adzanani lis-subhin wahidin. Disunahkan mengumandangkan dua azan. Dua azan disunahkan dikumandangkan untuk satu salat subuh. Lis-subhin. Lis-subhin ini titik, ya. Lis-subhin ini koma, ya. Tadi saya salah. Wa yusannu adzanani lis-subhin. Ini koma. Disunahkan dua azan untuk sholat subuh. Jadi ini seakan-akan pengecualian, karena kalau kita membaca sekilas, sholat maktubah atau sholat fardu itu satu sholat disunahkan satu azan, tetapi faktanya tidak. Terkhusus sholat subuh, kesunahannya mengucapkan dua azan, mengumandangkan dua azan. Wahidun qoblal fajri, jadi wahidun ini adalah badal, ya, badal dari udunan, azanan, badal dari azanan, karena udunan dua telinga. Dua azan itu adalah wahidun wa akhar, ini nanti badal kedua. Isi dari dua azan itu waktunya adalah wahidun qoblal fajri, satu azan dikumandangkan sebelum fajar, wa akharu ba'dahu, dan azan yang lain, azan yang kedua diucapkan atau dikumandangkan setelah fajar. Ini dhamirhu kembali ke fajar. Jadi sebelum fajar disunahkan azan, setelah fajar juga disunahkan azan. Fa in iktasara fal aula ba'dahu. Bila hanya ingin meringkas satu saja, bila hanya ingin mengumandangkan satu saja, maka yang lebih baik adalah adzan setelah fajar. Jadi kalau pilihannya hanya satu atau hanya ingin mengumandangkan satu, itu yang lebih baik memilih adzan setelah fajar. wa adzani lil jumu'ah. Nah, ini selain sholat subuh, kesunahan dua adzan juga disunahkan untuk sholat jumu'ah. Kesunahan dua adzan juga disunahkan untuk sholat jumu'ah. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar. Adzan pertama dilakukan setelah khatib naik ke mimbar. Jadi setelah naik ke mimbar kemudian duduk, itu disunahkan adzan. Wal akharu alladzi qablahu, dan adzan yang lain adalah sebelumnya. Adzan yang lain adalah sebelumnya. Jadi ini yang adzan Jumat ini penjelasannya, cara menjelaskannya tidak seperti adzan subuh ya. Kalau adzan subuh urut, yang pertama sebelum dan yang kedua setelah. Kalau adzan Jumat ini yang pertama setelah, yang kedua sebelum. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelum khatib naik ke mimbar itu ada satu adzan, lalu setelah khatib naik ke mimbar juga ada adzan yang lain. Innama ahdathahu Utsmanu radhiyallahu anhu. Jadi adzan yang pertama ini, adzan yang pertama itu adalah adzan yang dibuat oleh sahabat Utsman ya. Jadi adzan yang pertama ini sebenarnya tidak ada di zaman Nabi, begitu pula di masa pemerintahan Abu Bakar dan Utsman. Adzan ini diciptakan oleh Sayyidina Utsman. Jadi adzan yang pertama ini bid'ah ya. Bid'ah, tapi tentunya bid'ah yang baik, karena memang tujuannya baik. Jadi Sayyidina Umar membuat adzan ini lama kathuran nasu, di saat manusia sudah banyak. Artinya di periode Sayyidina Utsman ini orang muslim semakin banyak, sehingga untuk memanggilnya melakukan sholat Jumat itu perlu ditambah satu adzan lagi. Dikarenakan Sayyidina Umar menciptakan ini di saat manusia sudah banyak, di saat para sahabat sudah bertambah banyak, pasti babuhu indal hajah, maka kesunahan adzan pertama itu hanya disunahkan bila ada kebutuhan ya, bila ada kebutuhan. Contohnya ka'an tawakofa huduruhum alaihi, contohnya kedatangan masyarakat ke masjid, datangnya masyarakat ke masjid itu tergantung dengan adzan itu. Wa ila, jika tidak ada kebutuhan, lakanal ihtisaru alal ijtiba'i afdal. Bila tidak ada kebutuhan, maka yang lebih baik adalah mengikuti Nabi ya. Mengikuti Nabi artinya hanya mengumandangkan azan yang kedua saja, tidak mengumandangkan azan yang pertama. Jadi menurut kitab Fathul Mu'in ini, kalau memang tidak ada kebutuhan mengumandangkan azan pertama, maka lebih baik mengikuti Nabi, maksudnya hanya mengumandangkan azan yang kedua saja. Wa sunnah, wallahu a'lamu bisawabi.